السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة sore ini insyaallah taala kita akan belajar bagaimana cara memahami hadis-hadis Nabi. Pentingkah ini? Al-jawab sangat. Kenapa? Kita lihat berapa banyak saudara-saudara kita yang membaca Sahih Bukhari, membaca Sahih Muslim, membaca Sunan Abu Dawud, tetapi menyimpang. Antum lihat firqah besar di negeri kita ini, bacaan mereka tidak jauh dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi dan seterusnya. Kitab yang hak, kitabnya para ulama, kitabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, kitabnya kaum salaf. Hasil dari mereka membaca Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, hasilnya apa? Siapapun yang tidak sependapat dengan kami, kafir. Siapapun yang tidak berbaiat, kafir. Najis. Haram bagi kita solat di masjid-masjid mereka. Dan jika mereka solat di masjid kita, harus kita pel. Lihat, padahal bacaannya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud dan seterusnya. Kenapa begitu jauh menyimpang? Padahal yang mereka baca adalah hak, Al-Quran dan Sunnah. Qala Allah wa qala Rasul. Mereka tidak tahu caranya memahami hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mereka memakai qala Allah wa qala Rasul, Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan Sunnah, berhenti sampai di situ. Walillahilham, saya yakin antum tidak berhenti di situ. Apa kata Allah, apa kata Rasulullah, qala Allah wa qala Rasul, Al-Quran dan Sunnah, apa terusannya? Apa terusannya? Ala fahmi sahabat, berdasarkan pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Ini yang mereka tidak punya, ini yang kita punya insyaallah taala. Minimal kita semangatnya di situ. Ya, jika semangat ini sudah salah, insyaallah kesananya salah. Tapi kalau semangat ini benar, mari kita berpegang kepada Al-Qur'an dan Sunnah berdasarkan pemahaman para sahabat. Insyaallah kalau ada perselisihan, tinggal kita merujuk para sahabat. Dan mudah insyaallah taala. Siap rujuk. Siap rujuk. Ya. Misal berselisih para ulama, apakah orang yang belum diakikahi ketika bayi umur 7 hari, maka sekarang sudah umur 20 tahun, 30 tahun, 35 tahun diakikahkan atau tidak? Berselisih karena apa? Karena ada hadisnya. Kalau tidak ada hadisnya, tentu tidak berselisih. Kan gitu. Ya, ada hadisnya. Walaupun ini masih diperselisihkan tentang kesahihannya. Kan kita tidak tahu apa-apa tentang ilmu hadis, itu bukan wilayah kita. Ya, jangan pernah memasuki sesuatu yang bukan wilayah kita. Kalau kita bukan dokter, kita belum pernah duduk di fakultas kedokteran, jangan pernah berbicara tentang kedokteran. Ini kita berarti memasuki sesuatu yang bukan wilayah kita. Tidak boleh. Ya, kita bukan ahlul hadis, maka jangan memasuki. Ya, biarkan para ulama berselisih. Seandainya itu sahih bahwa Nabi mengakikahkan diri beliau ketika beliau sudah dewasa, sudah jadi Nabi. Berselisih para ulama. Ya, apakah sunnah ketika kita sudah 35 tahun, 40 tahun mengakikahkan diri kita, karena dulu waktu bayi belum diakikahi? Tinggal merujuk siapa? Tinggal merujuk siapa? Para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Apakah Abu Bakar melakukannya? Umar, Utsman, Ali, Zubair, Talha, Abdurrahman bin Auf, Abu Hurairah melakukannya? Mengakikahkan diri mereka ketika sudah dewasa? Kalau iya, itulah al-haq. Kalau tidak, maka itu khususiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak boleh kita ikuti? Ini rahasia kenapa kita harus bermanhaj dengan manhaj sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Kan lihat saudara-saudara kita yang selama ini anti bid'ah, anti tahayul, anti khurafat, anti syirik, mereka tidak faham kenapa mesti sahabat. Bukankah Nabi hanya mengatakan taraktu fikum amrayn, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, bukan tiga. Dua perkara yang dimaksud Al-Quran dan Sunnah. Kenapa mesti bawa-bawa sahabat? Ya, ini jawabannya. Berapa banyak perbuatan Nabi yang kita tidak boleh mengikuti. Apa contoh? Puasa wisal. Nabi seringkali puasa wisal. Beliau berpuasa, ketika maghrib tiba, beliau tidak makan apa-apa, tidak minum apa-apa, nyambung terus sampai sahur. Bolehkah kita melakukannya? Semua kita tahu tidak boleh. Jawabnya apa? Tidak ada para sahabat yang melakukannya. Satu pun sahabat tidak ada yang melakukannya. Ini hanya perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nikah dengan istri lebih dari 4, kemudian meletakkan pelepah kurma basah di atas kubur dengan harapan mayat yang di bawah kubur yang sedang disiksa, diperingan siksanya. Ini semua perbuatan Nabi dan tidak ditiru oleh para sahabat. Kalau itu sunnah, mustahil para sahabat tidak melakukannya. Para sahabat adalah manusia-manusia yang sangat semangat menggigit sunnah Nabi dengan gigi geraham. Maka apapun yang dilakukan oleh sahabat, hak. Yang tidak dilakukan oleh sahabat, bukan kebaikan kalau itu mengatasnamakan agama. Maka muncul kaidah besar. Apa? Lau kana khairan, lasabakuna ilaihi. Kalau sebuah perbuatan itu baik, benar, tentu para sahabat yang pertama kali melakukannya. Kalau maulid Nabi itu benar, hak, berpahala, tentu para sahabat yang pertama kali mengadakan maulid Nabi. Kalau selamatan kematian, tahlilan 3 hari, 7 hari, 40 hari itu benar, tentu para sahabat yang pertama kali melakukannya. Kalau qiyamul lail berjamaah di satu masjid, diumumkan siapa imamnya, tempatnya, terutama di malam 1 Januari, itu hak, tentu para sahabat yang pertama kali melakukannya. Kalau zikir berjamaah rame-rame dipimpin oleh satu orang, itu hak, tentu para sahabat yang pertama kali melakukannya. Dan begitu seterusnya. Ya. Bagaimana dengan Al-Quran? Yang kita bahas sore ini, cara memahami hadis-hadis Nabi. Bagaimana kalau ditanya cara memahami Al-Quran? Sama apa beda? Qaidah usul. Yang antum wajib tahu bahwa Al-Quran dan Sunnah apa? Idza istama'a iftaraqa wa idza faraqa istama'a. Al-Quran dan Sunnah apabila bertemu maka berpisah. Al-Quran dan Sunnah apabila berpisah maka bertemu. Apa maksudnya? Jika disebut Al-Quran saja, maka yang dimaksud adalah Al-Quran dan Sunnah. Jika disebut Sunnah saja, hadis, maka yang dimaksud adalah Al-Quran dan Sunnah. Tapi jika disebut dua-duanya, maka Al-Quran lain, Sunnah lain. Jika disebut satu saja Al-Quran, mari kita berpegang pada Al-Quran, mari kita hidupkan Al-Quran, maka yang dimaksud Al-Quran dan Sunnah. Mari kita hidupkan Sunnah Nabi, kita berpegang pada Sunnah. Al-Quran gimana? Masuk. Mana dalil? Kisah yang dibawakan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, ada tiga orang datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, suami, istri, dan bujangnya, pembantunya. Bujangnya ini, pembantunya ini berzina dengan majikannya ini, istrinya. Dari sini kita tahu bahwa zina, minum khamar, berjudi dilakukan oleh segelintir sahabat. Ya, para sahabat tidak selamat dari perbuatan maksiat karena mereka manusia bukan malaikat. Tapi segelintir, ya. Saya kira kalau dihitung dengan satu jari kita bisa. Berbeda dengan hari ini kaum muslimin. Antum bisa menghitung kaum muslimin yang berzina di Jakarta, di Bandung, di Indonesia ini? Saya kira enggak bisa. Ya, segelintir sahabat. Adapun yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat adalah apa? Syirik dan bid'ah. Syirik dan bid'ah. Ini dua dosa yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Adapun berzina ada, maiz terus peristiwa ini, mencuri ada yang dipotong tangannya. Ya, tapi sekali lagi segelintir. Nah, suaminya ini mengadu kepada Nabi alaihi salatu wassalam dan dia mohon kepada Nabi, ya Rasulullah, fahkum bainana bi kitabillah. Wahai Rasul, ini istriku berzina dengan pembantuku ini. Mohon hukumi kami dengan kitabullah, dengan Al-Qur'an. Orang ini, sahabat ini minta kepada Nabi dihukumi dengan Al-Qur'an, tidak dengan As-Sunnah. Fahkum bainana bi kitabillah. Mohon hukumi kami dengan Al-Quran ya Nabi. Nabi menjawab, sanahkumu alaikum bi kitabillah. Akan kami hukumi kalian dengan kitabullah Al-Quran. Yang bujang tadi, yang pembantu, dicambuk 100 kali karena belum menikah. Yang wanita dirucang. Yang wanita karena sudah menikah dirucang, dilempar kepalanya dengan batu berapa kali sampai mati. Kalau 50 kali sudah mati, sudah. 20 kali sudah mati, sudah. 500 kali belum mati, terus. Dan batunya kecil, tidak batu besar, batu kecil ya. Dan ini bagian dari hukum Allah. Hukum Allah adalah hukum yang dipraktekkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hukum yang tidak pernah dipraktekkan oleh Nabi walaupun mirip-mirip bukan hukum Islam. Saya nanya sama antum. Ada seorang pencuri lalu dipotong tangannya. Semana habis sampai ke tiang. Tangan kanan. Potong sampai ke tiang. Saya nanya, apakah ini hukum Islam? Apakah ini hukum Islam? Jawab. Jawab bukan. Ini bukan hukum Islam. Ini sesuatu yang tidak pernah dipraktekkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memotong tangan pencuri habis sampai ke tiang. Karena dicontohkan oleh Nabi, yang dipraktekkan oleh Nabi, dipotong di mana? Pergelangan tangan. Ya. Oleh karena itu jangan gegabah berbicara hukum Islam, syariat Islam. Jangan gegabah, harus dengan ilmu. Tanpa ilmu sepertinya Islam, padahal bukan Islam. Oleh karena itu kaum Hizbiyyin, Harakiyyin marah besar ketika mendengar Syekh Albani mengatakan hari ini tidak adanya negara daulah Islam yang formal ini adalah rahmat. Ini adalah nikmat. Hari ini tidak ada kan? Mungkin kecuali Saudi ya. Mesir kan tidak terserang menerapkan syariat Islam. Indonesia, Malaysia, ya kan? Oh, konunnya, undang-undangnya betul-betul Al-Quran dan Sunnah kan tidak ada. Kecuali Saudi barangkali ya. Taliban kan gagal. Ya, kata Syekh Albani, ini rahmat Allah. Ini rahmat Allah. Ini nikmat ketika negara-negara Islam, negara-negara kaum muslimin, Indonesia, Malaysia, Mesir dan seterusnya tidak menetapkan konun Al-Qur'an dan Sunnah. Antum tahu alasannya? Itu tadi. Jauhnya kaum muslimin dari ilmu. Jauhnya para tokoh dari ilmu. Ya. Mungkin ini ya. Seandainya Partai Islam tahun 99 menang, seandainya ini Indonesia ini menjadi negara Islam, taruhlah Partai Islam cuma satu, waktu itu banyak seperti di Aljazair kan cuma satu, taruhlah Indonesia Partai Islam cuma satu dan menang, jadilah Indonesia undang-undangnya Al-Quran dan Sunnah, pokoknya Islam. Apa yang terjadi? Kita tidak bisa bayangkan. Tidak mustahil nanti maulid Nabi diwajibkan, salawat nariyah diwajibkan, wajib hafal salawat nariyah. Ya dikiranya itu Islam. Mereka yang tidak faham dikiranya itu bagian dari Islam. Ya, orang yang orang tuanya meninggal tidak ditahlilkan, dipenjara. Tidak tertutup kemungkinan. Sebagaimana fitnah yang terjadi di zaman Khalifah Al-Ma'mun. Beliau sangat cinta kepada Islam dengan ilmu, tapi terkena syubhat. Maka apa yang terjadi? Ulama-ulama yang mengatakan bahwa Al-Quran kalau Allah, Al-Quran bukan makhluk, dipenjara. Yang terbesar Imam Ahmad 30 bulan dipenjara dan disiksa. Kenapa? Gara-gara Khalifah Al-Ma'mun yang cinta kepada Islam, cinta kepada ilmu, tapi terkena syubhat ahlul kalam, falsafah. Ah, ini musibah. Ya. Nah, kembali kepada tiga orang ini. Si laki-laki ini, mereka bertiga datang kepada Nabi mohon supaya dihukumi dengan Al-Qur'an. Dan Nabi akhirnya menghukumi dengan rejam. Pertanyaan besar. Adakah perintah rejam dalam Al-Quran? Surat berapa, ayat berapa yang menyuruh kita untuk merajam orang berzina? Menjawab, tidak ada. Barangkali antum penasaran, tidak percaya, kalau tidak ada silakan baca Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf sampai terakhir An-Nas. Ada apa tidak perintah rejam? Tidak ada. Tidak ada ayat rejam dalam Al-Quran. Tapi kenapa Nabi mengatakan akan kami hukumi kalian dengan Al-Quran, Kitabullah? Nah, dari sini para ulama mengambil kesimpulan menjawab pertanyaan ini bahwa ketika disebut Al-Quran saja maka As-Sunnah masuk. Ketika disebut As-Sunnah saja, Al-Quran masuk. Ya. Maka keliru besar orang yang mengatakan jangan pakai hadis saja, hadis Al-Quran dong. Enggak bisa. Oleh karena itu Syekh Al-Bani menduaifkan secara sanad dan membatalkan secara matan dialog Nabi dengan Mu'adz bin Jabal. Ketika Mu'adz ditanya oleh Nabi, dengan apa nanti engkau akan menghukumi manusia nanti di Yaman sana, kan dikirim ke Yaman, tentang dikirim ke Yaman sahih, tapi dialog ini yang ditaifkan oleh Syekh Al-Bani, dijawab oleh Mu'ad dengan Al-Quran. Nabi bertanya lagi, kalau di Al-Quran tidak ada, Dijawab oleh Mu'ad dengan sunnah. Kalau di sunnah tidak ada, dijawab oleh Mu'ad, ajtahidu biro'yi, aku beristihad. Kalimat ini secara sanad sekali lagi didhaifkan oleh Syalbani, dan secara matan isi dibatilkan oleh beliau. Karena apa? Seolah Al-Quran nomor satu, hadis sunnah nomor dua. Ini keliru. Sebagaimana banyak saudara-saudara kita keliru. Nomor satu Al-Quran dong, nomor dua sunnah. Betul? Tidak betul. Tidak bisa. Al-Quran dan sunnah satu, Allah dan Rasulnya satu dalam masalah ajaran, dalam masalah kekuasaan. Rasulullah gak ada apa-apanya, tidak mempunyai bagian sedikit pun dalam kekuasaan Allah, dalam ketuhanan Allah. Adapun dalam ajaran, ajaran Rasulullah adalah ajaran Allah, ajaran Allah adalah ajaran Rasulullah. Semuanya keluar dari lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak ada yang berbeda yang keluar dari lisan Nabi. Antum tahu Al-Quran diturunkan oleh Jibril, didengar oleh para sahabat? Didengar oleh para sahabat apa tidak? Tidak, enggak ada yang dengar. Yang dengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pingsan, Nabi tidak sadarkan diri, beliau bermimpi, terbangun, lalu beliau ucapkan ayat-ayat yang beliau terima dari Jibril. Berarti para sahabat tahu Al-Quran dari lisan Nabi. Sama dengan para sahabat tahu sunnah dari mana? Dari lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak berbeda tentunya, sama persis. Maka membedakan antara Al-Quran dan sunnah sebuah kebatilan, kebatilan besar. Ya, sama persis. Maka kalimat nomor satu Al-Quran, nomor dua sunnah, keliru. Nomor satu Allah, nomor dua Rasulullah, nomor tiga orang tua, ini pun salah. Siapa nomor satu? Allah dan Rasulnya. Siapa nomor dua? Orang tua. Ya, dan seterusnya. Ayat hukum, ayat-ayat tentang hak. Contoh menarik saya bacakan dari sebuah kutip yang ditulis oleh Al-Imam Al-Barbari, bagaimana beliau mengajarkan kepada kita bagaimana memahami hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sama dengan bagaimana cara memahami apa tadi? Cara memahami ayat Al-Quran, sama persis. Ya, melihat contoh, melihat figur. Karena Islam ini bukan teori. Tidak datang Islam dengan wahyu lalu mengatakan, saudara-saudara, siapa yang pingin jadi orang baik silahkan lakukan. Nomor satu ini, nomor dua ini, nomor tiga, empat, lima, enam, sepuluh, seratus, dua ratus. Tidak. Bukan begitu syariat Islam diturunkan. Ya, tetapi lewat manusia-manusia, lewat figur-figur. Nah, kepada merekalah kita mengikuti, mencontoh, mentauladani. Antum masih ingat 20 tahun yang lalu? Ya, atau 25 tahun yang lalu. Yang antum umur sekarang umur 40-45, saya kira pasti tahu. Yang ya mungkin antum baca sejarah, yang sekarang antum umur 25 tahun, 30 tahun, insyaallah tahu. Ya, apa? P4. Masih ingat? P4. Ya. Apa singkatannya? Apa kepanjangannya? Nah, pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Masih ingat, ya? Bagus enggak isinya? Ini kita bicara dunia. Kita tidak bicara manhaj, tidak bicara tauhid syirik, tidak bicara sunnah bid'ah, tapi bicara tentang dunia. Apa isi P4? Bagus. Mengajak, menganjurkan masyarakat Indonesia untuk jujur, amanah, tidak korupsi, rajin menolong, rajin menabung, membantu sesama. Oh, bagus semua, enggak ada yang jelek. Enggak ada yang jelek satu pun. Ya, gegap gempita dari Sabang sampai Merauke. dari mulai menteri sampai RT, bu, semua wajib untuk mengikuti penataran P4. Entah berapa miliar biaya yang dikeluarkan. Sukses apa gagal? Saya kira sepakat kita, gagal total. Gagal. Padahal isinya bagus luar biasa. Dan gak ada yang kurang. Kenapa kira-kira? Dan bagus. Ditopang oleh kekuasaan. Kenapa gagal? Jawabnya, teori. Teori tidak ada praktiknya. Tidak ada figur. Siapa figur nomor wahid, nomor dua, nomor tiga, pengamal P4 sejati? Tidak ada. Nah, ini yang bikin gagal. Nah, Islam tidak seperti itu. Islam itu isinya baik Al-Quran dan Sunnah, tapi tanpa figur, keliru. Kebaikan Islam itu ada di figur. Siapa figur nomor satu? Tentu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nomor dua, Abu Bakar. Kemudian Umar, Utsman, Ali, Zubair, Talha. Yang empat, yang sepuluh, yang 313 dan seterusnya para sahabat, Muhajirin, Ansar. Nah, lewat mereka lah kita bisa tahu Islam. Tidak bisa dengan tulisan. Enggak percaya, tolong antum amalkan aqimus shalah wa atuz zakah. Berapa kali disebutkan dalam Al-Qur'an? Aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikan salat, bayarkan zakat, diulang-ulang dalam Al-Qur'an. Tolong antum praktekkan ayat itu tanpa melihat Rasul, tanpa melihat sahabat. Bisakah? Tentu tidak bisa. Ya, dirikanlah salat. Salat apa saja ini? Enggak terjawab. Tidak ada dalam Al-Qur'an. Kata-kata duha, rawatib, qobliyah, ba'diyah, bahkan subuh berapa rakaat, maghrib berapa rakaat, tidak kita jumpai dalam Al-Qur'an. Kita butuh figur pengamal aqimus shalah. Siapa dia? Rasul dan para sahabat. Ya. Yeah. Rasul bahkan sampai yang sekecil sekali. Ya. Yeah. Rasul itu kalau menunjuk dengan jari ketika tasyahud itu memberikan isyarat berapa? 53. Orang Arab kalau bilang 53 begini. Ya. Entah dari mana orang Arab kalau bilang 53 itu begini. Ya, begini itu 53. Dilingkarkan ini, mungkin ini 3 ya. Ah, 53 jari seperti ini. Wa yuharrikuha. Ini kan kecil sekali dibanding dari yang lain. Itu diterangkan oleh para sahabat. Melihat bagaimana cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam salat. Begitu cara kita mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Oleh karena itu, apa yang tidak ada keterangan dari Nabi, apalagi dalam salat, tolak. Tolak. Hal yang sangat kecil. Hal yang sangat kecil sekali. Ya. Diperhatikan oleh para sahabat, dan ditulis dan dihafal dan disampaikan kepada murid-muridnya para tabi'in. Para tabi'in menyampaikan kepada murid-muridnya yaitu para atba'ut tabi'in. Terus yang akhirnya ditulis oleh Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah dan seterusnya. Begitulah. Ya. Yeah. Ada contoh menarik, walaupun tidak begitu besar ya, tapi contoh ini saya kira menarik. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man qara'a ayatul kursi." Barang siapa yang melazimkan, merutinkan membaca ayat kursi, "inda duburi kulli shalah," setiap selesai salat fardu. Barang siapa yang merutinkan membaca ayat kursi setiap kali selesai sholat lima waktu, maka tidak ada yang menghalangi dia masuk surga kecuali illal maut. Antum tahu hadis ini, illal maut, kecuali mati. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Menarik ini sebagai contoh. Ya. Barang siapa yang melazimkan membaca ayat kursi setiap kali selesai sholat lima waktu, maka tidak ada yang menghalangi dia masuk surga kecuali mati. Rasul mengucapkan mati. Tapi yang dimaksud oleh beliau adalah apa kira-kira? Beliau mengucapkan mati. Tapi yang dimaksud oleh beliau adalah hidup. Beliau mengucapkan kata-kata mati. Tidak ada yang menghalangi dia masuk surga kecuali mati. Tapi yang dimaksud oleh beliau hidup. Siapa yang tahu? Para sahabat. Para sahabat tahu maksud Nabi mati di sini hidup. Jadi terjemahan yang tepat dari hadis ini, barang siapa yang membaca ayat kursi setelah selesai sholat lima waktu rutin, maka tidak ada yang menghalangi dia masuk surga kecuali hidup. Kecuali kalau dia tidak mati. Karena orang yang masuk surga harus mati dulu. Harus mati dulu. Enggak mungkin hidup langsung masuk surga. Mati dulu, lewat mati baru masuk surga. Ya. Nah, disinilah kebenaran ucapan para imam yang mengatakan bahwa Nabi Isa sekarang belum di surga karena beliau belum wafat. Nabi Isa belum wafat kan? Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahu. Mereka tidak berhasil membunuh Isa, mereka tidak berhasil menyalib Isa, akan tetapi yang mereka bunuh, yang mereka salib adalah yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ya, ini para sahabat yang pertama kali tahu bagaimana yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Menarik apa yang ditulis oleh Al-Imam Al-Barbahari dalam kitab beliau yang sangat luar biasa ditulis dan disyarahkan oleh para imam. Padahal beliau adalah ulama yang hidup sebatang kara, meninggal sebatang kara. Ya. Tidak ada yang menyolati beliau kecuali satu orang, dua orang dengan seorang nenek-nenek. Karena beliau lari dari kezaliman penguasa. Ya. Beliau salah satu pengagum Imam Ahmad, mengikuti manhaj dan akidah Imam Ahmad Ahlus Sunnah wal Jamaah. I'lamu annal islamah huwa sunnah. Itu ucapan beliau yang sangat terkenal. Dari sini kita tahu bahwa Allah memberikan ilham, bukan wahyu, sekali lagi ya. Allah memberikan ilham kepada beberapa ulama untuk mengucapkan sesuatu yang luar biasa. Yang ucapan itu secara lafaz tidak ada di Al-Quran, tidak ada di Sunnah. Secara lafaz tidak ada. Sama dengan ucapan yang sering antum hafal. Hukum asal ibadah adalah haram kecuali yang diperintahkan, yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah kalimat ini ada dalam Al-Qur'an? Tidak ada. Apakah kalimat lafaz seperti ini ada di hadis? Tidak ada. Tidak ada. Tapi kalimat itu hak. Gitu. Nah, ini barangkali menjawab syubhat sebagian saudara-saudara kita yang enggak faham. Mana ayat, mana hadis tauhid dibagi tiga, satu rububiyah, dua uluhiyah, tiga asma wa sifat, mana ayatnya, mana hadisnya? Mereka enggak faham bahwa kalimat-kalimat ini keluar dari mulut para ulama yang apa? Yang membaca, mempelajari, menghafal Al-Quran dan Sunnah. Untuk apa? Untuk memudahkan kita. Sama dengan kalimat tadi, hukum asal dunia semuanya adalah halal kecuali yang dilarang, yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Apakah kalimat ini ada dalam Al-Quran, dalam Sunnah, secara lafaz, latar lafaz? Tidak ada. Tetapi maksudnya ada tentunya. Ya. Oleh karena itu, para ulama tidak menolak ucapan-ucapan baru yang tidak dikenal di zaman Rasul dan para sahabat, tapi maksudnya sudah diketahui oleh Rasul dan para sahabat. Ya, tentu kita tidak lupa dengan ucapan Imam Malik, la tasluhu hadihil umma illa bima saluha biha awwaluha. Tidak akan jaya umat ini, tidak akan menang umat ini kecuali dengan cara yang telah ditempuh oleh pendahulu umat ini, Rasul dan para sahabat. Dengan apa Rasul dan para sahabat meraih kejayaan? Dengan apa Rasul dan para sahabat mengalahkan dua superpower dunia, Romawi dan Persia? Dengan apa Rasul dan para sahabat menggenggam dunia, menguasai dunia? Jawabnya apa? Kalau jawabnya dengan sains teknologi, kita ikuti. Kalau jawabnya dengan ekonomi persatuan umat, kita ikuti. Kalau jawabnya dengan tauhid dan manhaj yang hak, kita ikuti. Ya, nah, tentu antum tahu dengan apa Rasul dan para sahabat menguasai dunia, mengalahkan Romawi dan Persia, ditolong oleh Allah, berkibar namanya, gemetar orang-orang Romawi dan Persia mendengar nama-nama seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, bahkan George, komandan pasukan, salah satu komandan pasukan Romawi, George rahimahullah, bertekuk lutut di hadapan Khalid bin Walid di perang Yarmuk. Beberapa saat sebelum perang Yarmuk, komandan pasukan Romawi ini menyempatkan diri memohon kepada pasukan kaum muslimin, pemimpin pasukan kaum muslimin Khalid bin Walid, untuk bertatap muka, berdialog. Yeah. Dua pasukan tidak ada yang tahu apa yang diperbincangkan oleh dua komandan ini, dan dua-duanya heran, kan gak ada pengeras ya. Dan dua kelompok pasukan ini heran ketika akhirnya Josh rahimahullah tidak kembali ke pasukan Romawi, tapi mengikuti Khalid di pasukan kaum muslimin dan langsung berperang membela kaum muslimin dan meninggal saat itu juga. Nah, di kemudian hari Khalid bercerita bagaimana dialog beliau dengan Josh rahimahullah ini. Ya, luar biasa. Nama para sahabat itu luar biasa, begitu ditakuti oleh dunia. Bandingkan dengan kita hari ini, ya, kebalik. Betapa Amerika itu besar di mata kaum muslimin, betapa Jepang, Singapura, Jerman, Inggris, Perancis disanjung-sanjung oleh kaum muslimin. Dan itu ciri-ciri orang munafik. Ya, ciri-ciri orang munafik itu merendahkan kaum muslimin, menyanjung-nyanjung orang-orang kufar. Dimulai oleh Abdullah bin Ubay bin Salul sampai hari ini. Ya, negara-negara Islam dicaci maki, dijelek-jelekkan. Singapura disanjung-sanjung, bersih, rapi, teratur, kada-kada disanjung-sanjung. Ya. Sementara keburukannya, betapa akidah mereka najis, bahkan celana mereka penuh dengan apa? Najis. Celana orang-orang kufar yang katanya bersih, wangi, segala macam. Antum bisa lihat bagaimana toilet-toilet orang kufar, wangi, bersih tempatnya. Justru zakarnya yang mestinya dibersihkan nomor satu malah tidak dibersihkan, penuh dengan najis, dan mereka nggak kenal apa itu najis. Ya, bahkan orang kufar setiap hari dalam keadaan apa? Orang-orang kafir setiap hari dalam keadaan junub, ya kan? Ada orang kafir yang mandi junub? Nggak ada. Lo kan mandi juga keramas. Ya emang antum mandi keramas pasti junub. Nah, antum misalnya habis jima atau keluar air mani, habis jima habis subuh ya, kemudian kira-kira jam 9, setengah 10 jalan-jalan di samping kolam renang ya, kepleset, nyebur, basah semua ya kan. Antum lupa kalau junub, antum naik sekalian andukan, sekalian sabunan, sampuan dan seterusnya Ya. Nah, 10 menit kemudian antum baru ingat, oh iya, tadi saya junub ya. Kan udah mandi, ya. Sah? Sah? Tidak sah. Innamal a'malu bin niat. Amal itu tergantung dengan niat. Mana niat mandi junub? Tidak ada dia. Berarti dia masih dalam keadaan junub, wajib mandi lagi. Orang kafir, gimana mandi junub? Niat enggak? Gimana niat junub itu apa enggak tahu? Mereka enggak tahu junub itu apa sih? Nah, lihat dari yang sederhana betapa mereka jahil sekali. Betapa mereka disesatkan oleh Allah sesesat-sesatnya. Inilah orang-orang kafir. Maka nikmat yang sangat besar. Kita ditakdirkan oleh Allah, dilahirkan oleh Allah, ditentukan oleh Allah, ditulis oleh Allah sebagai kaum muslimin. Ini nikmat besar. Kalau saya nanya sama antum, kapan antum berusaha jadi seorang muslim? Bisa jawab? Ya. Ini antum untuk menunjukkan kepada antum bahwa Islam yang kita anut ini, apalagi manhaj yang hak ini, yang kita peluk ini, hasil pencarian kita, hasil usaha kita, apa anugerah pemberian dari Allah? Jawabnya, anugerah dari Allah, pemberian dari Allah, rahmat dari Allah. Jangan pernah kita sombong, enggak. Saya tahu Islam karena saya usaha. Saya tahu manhaj yang hak ini karena saya berusaha cari kebenaran. Sombong. Sombong. Nah, contoh yang mudah. Coba antum ingat-ingat. Kapan antum berusaha jadi seorang muslim? Saya kira antum enggak bisa jawab. Ya, kapan antum menjadi seorang muslim? Ya. Enggak bisa jawab. Saya enggak bisa jawab. Kapan saya enggak ingat? Begitu lahir oleh ayah ibu kita yang muslim, ya kan? Diakikahi ketika kita umur 7 hari. Malah yang ada yang diazani, ya kan? Belum tahu hadisnya dhaif. Itu. Kemudian diberi nama, dicukur rambutnya, ditimbang 1 gram sedekah perak 1 gram dan seterusnya. Usia TK dimasukkan ke TK Islam, dimasukkan ke SD Islam atau SD umum, sorenya dimasukkan ke TPA dan seterusnya. Lalu sampai ke SMP, SMA, kita diberi pelajaran agama Islam sehingga kita tahu siapa Allah, siapa Rasulullah, apa itu Al-Quran, yang dasar-dasar bahwa kita, Tuhan kita adalah Allah. Mengalir begitu saja, ya kan? Akhirnya kita mendapatkan manhaj yang hak ini, mungkin lewat teman kita, mungkin lewat kaset, lewat bacaan. Itu semua Allah yang menggerakkan. Kapan kita berusaha? Ya, maka wajib kita syukur. Coba antum bayangkan seandainya antum lahir di Tokyo, Jepang sana. Ya, kira-kira antum sedang apa sekarang ini? Ya. Sedang baca Al-Quran? Enggak mungkin. Sedang ngaji? Enggak mungkin. Ya, sedang belajar manhaj? Enggak mungkin. Ya. Setiap hari ruku di hadapan matahari. Karena memang begitu orang sana. Alhamdulillah kita ditakdirkan oleh Allah lahir di Indonesia ini, di Jakarta, di Bandung dan seterusnya. Oleh orang tua yang muslim, ini nikmat. Nikmat yang sangat besar. Yang orang kadang mencela nikmat ini dengan mengatakan Islam keturunan, Islam keturunan, dasar Islam keturunan. Mestinya kita syukuri Islam keturunan. Daripada kafir keturunan, ayo mending mana? Ya. Nah, orang-orang Amerika kafir keturunan, orang Australia, orang Cina, orang Inggris, Perancis, Jerman kafir keturunan. Tentu alhamdulillah kita sebagai seorang muslim keturunan, kita syukuri. Tidak boleh kita kufuri. Ya. Panitia memberikan waktu sampai 5:30 ya untuk siap-siap soal jawab. Ya. Barangkali ada yang ingin antum tanyakan, silakan. Langsung atau lewat tulisan. Saya bacakan dulu tentang apa yang ditulis oleh beliau yang sangat besar. I'lamu anna al-islam huwa sunnah. Ketahuilah bahwa Islam itu adalah sunnah. Di Islam dimulai dari syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Semuanya adalah sunnah. Tidak ada yang keluar dari sunnah. Titik. Antum yang belajar sunnah tentu tahu sunnah adalah perbuatan Nabi, perkataan Nabi, diamnya Nabi, bahkan keinginan Nabi yang belum terlaksana. Seperti merombak Ka'bah, pintu masuk dengan pintu keluar beda, puasa hari Tasu'a 9 Muharram, dan ada beberapa walaupun tidak banyak. Ya. Fi'liyah, qauliyah, takririyah, hamniyah, ada 4. Ucapan Nabi, perbuatan Nabi, diamnya Nabi, dan keinginan Nabi yang belum terlaksana selama 23 tahun. 23 tahun beliau jadi Nabi, jadi Rasul. Apa? Apa kalau bukan Islam? Maka sunnah adalah Islam, Islam adalah sunnah. Ini ucapan yang sangat tepat sekali. Dan ucapan ini diucapkan oleh beliau, saya kira beliau yang pertama, sebagaimana ucapan la tasluhu hadhil ummah illa bima saluha biha awwaluha. Ini ucapan Imam Malik. Pertama kali beliau mengucapkan ucapan ini. Ucapan Imam Syafi'i pertama kali. Allahu ayyutimma illa kitabahu. Allah tidak mau membuat sebuah kitab di muka bumi ini sempurna, enggak mau. Kecuali Al-Qur'an, kitab Allah. Saya kira Imam Syafi'i yang pertama kali mengucapkan ini. Dan begitu seterusnya. Nah, ini merupakan pemahaman hadis yang sangat luar biasa, bahwa seluruh apa yang ada di dalam sunnah itu adalah Islam. Gitu. Seluruh apa yang ada di dalam Islam adalah sunnah. Berarti sunnah meliputi syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Hanya sayang masuk ke negeri kita ini, sunnah itu menjadi kecil sekali. Sunnah itu apa? Salat duha, puasa Senin Kamis, salat tahajud, gitu. Salat 5 waktu sunnah? Enggak. Ya. Salat apa, puasa Ramadan, zakat, haji, sunnah bukan? Bukan. Itu wajib. Nah, jadi kata sunnah itu hanya dalam arti usul fikih, dalam arti manhaj apa tidak dikenal. Nah, ini sayang sekali. Bahkan sebagian kaum muslimin lebih konyol lagi. Sunnah Rasul itu apa? Sunnah Rasul itu malam Jumat. Nah ini gimana? Kecil sekali berarti sunnah Rasul. Ya, malam Jumat nih sunnah Rasul. Itu. Mana sunnah Rasul cuma malam Jumat? Berarti sunnah kecil sekali. Semua ajaran Nabi yang berupa ucapan, perbuatan, takririyah, hamiyah, ini kan besar sekali selama 23 tahun. Gimana cuma diartikan dengan malam Jumat? Ya. Apalagi dengan hadis-hadis palsu seperti membunuh 70 Yahudi yang jima di malam Jumat, seperti membunuh 70 Yahudi. Gitu. Maka kalau dikatakan bahwa sholat 5 waktu sunnah Nabi, bengong mereka. Karena apa? Karena itulah beberapa ajaran Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan sunnah masuk ke negeri kita ini menjadi bias. Contoh yang mudah tentang fitnah. Fitnah bahasa apa? Bahasa Arab, bahasa Al-Quran dan Sunnah. Antum tahu fitnah terbesar di muka bumi ini semenjak Allah turunkan Adam sampai akhir zaman, fitnah terbesar adalah Dajjal. Dajjal itu fitnah terbesar. Ada fitnah apa? Fitnah kubur. Anakmu, hartamu menjadi fitnah, kata Al-Quran. Nah, fitnah masuk dalam bahasa Indonesia menjadi sesuatu yang sangat remeh. Apa? Orang tidak mencuri, kita bilang mencuri, itu fitnah. Ya kan? Maka ketika dikatakan fitnah kubur, bingung dia. Fitnah kubur, berarti di kubur ada yang fitnah. Siapa? Enggak paham dia. Karena fitnah selama ini orang tidak minum khamr dibilang minum khamr. Nah, itu menjadi kecil, menjadi menyimpang, tidak tepat. Ad-dinun nasiha, agama itu nasihat, kata Nabi. Sahabat bertanya, liman ya Rasulullah, nasihat untuk siapa ya Rasul? Nabi menjawab, lillah, wali kitabillah, wali Rasulillah, wali a'immatil muslim, a'ammatihim. Nasihat untuk siapa agama itu ya Rasul? Nabi menjawab, nasihat untuk Allah. Nah, bingung kita, nasihat Allah. Berarti Allah dinasihati? Karena nasihat masuk ke dalam bahasa Indonesia ini satu arti. Ada orang malas sholat, kita ajak sholat, itulah nasihat. Ada orang sedang minum khamer, kita nasihat, kita larang, itu dosa, itu nasihat. Tapi kalau ada orang sedang menyaring madu, ya, ada madu disaring yang ada kotorannya sehingga bersih, madu murni tanpa kotoran, sedang menasehati madu, aneh kita. Padahal orang Arab sering mengatakan nasohtul asal, aku sedang menasehati madu. Artinya apa? Madu yang tercampur dengan kotoran itu dipisah sehingga madu itu menjadi madu murni. Itu sedang menasehati madu. Itu nasihat arti pertama. Kalau arti ini tentu kita bisa nangkep. Nasihat untuk siapa? Untuk Allah. Artinya Allah jangan dicampurkan dengan yang lain. Bersihkan Allah dari yang lain. Berapa banyak kita mencampur Allah dengan yang lain? Mencampur Allah dengan dunia, mencampur Allah dengan laris dagangan. Saya sholat nih, biar apa? Biar dapat pahala ridho Allah. Biar apa lagi? Biar dagangan saya laris, saya dicampur. Nih, saya sedekah ini biar apa? Biar dapat pahala dari Allah. Biar apa lagi? Biar orang-orang menyanjung saya. Nah, ini dicampur. Berarti tidak menasehati Allah, tidak memurnikan Allah. Karena Allah itu harus murni. Jadi harus karena Allah saja. Jadi keliru kalau orang mengatakan riya itu beramal bukan karena Allah. Salah. Salah. Enggak ada. Kalau muslim ya. Kalau muslim mukmin orang beramal bukan karena Allah, saya kira enggak ada. Ya. Jadi riya adalah beramal salat, puasa, zakat, haji, sedekah karena Allah. Teruskan. Dan karena yang lain. Nah, itu riya. Kan syirkul asgar, penyekutuan kecil, bercampur antara Allah dengan ridho manusia, bercampur antara surga dengan sanjungan manusia. Nah, itu riya. Ya. Sebab kalau riya adalah beribadah hanya karena ingin dipuji, sedekah hanya karena ingin disanjung, maka Syekh Utsaimin mengatakan, gurunya Syekh Utsaimin, Rahman Sa'di mengatakan, tidak ada seorang muslim yang riya. Enggak ada kalau begitu. Enggak ada seorang muslim, seorang mukmin yang riya, enggak ada. Kalau munafik mungkin. Karena munafik memang tidak muslim, tidak mukmin. Pura-pura saja. Kalau muslim, enggak mungkin. Adakah orang sebodoh-bodoh seorang muslim, mukmin ketika dia riya ingin disanjung lalu dia enggak ingin pahala? Enggak ada. Pasti ingin pahala. Enggak ingin surga? Enggak mungkin. Pasti ingin surga. Ya. Nah, maka riya adalah karena Allah dan karena yang lain. Oleh karena itu tepat apa yang ditanyakan oleh para sahabat. Nasihat untuk siapa? Untuk Allah. Gitu. Bahkan fitnah, kembali ke fitnah itu, para imam memahami fitnah sebagai syirik. Syirik. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih dahsyat, lebih kejam dari apa? Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Apa yang dimaksud fitnah ini? Fitnah seperti bahasa kita, orang tidak minum khamar, kita bilang minum khamar, itu lebih sadis, lebih kejam daripada membunuh. Rusak sekali kalimat ini. Tentu lebih kejam membunuh. Si fulan membunuh orang, si fulan mengatakan saya minum khamar padahal tidak. Lebih besar mana? Lebih besar membunuh. Maka al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih dahsyat, lebih besar dosanya daripada pembunuhan. Fitnah yang dimaksud di sini adalah syirik. Syirik. Hai. Ini bagian dari cara kita memahami Al-Quran dan Sunnah. Ya, sebagaimana firman Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah sampai kamu, sampai kamu yakin. Kan kalimatnya seperti itu. Hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang keyakinan kepada engkau. Sembahlah Allah sampai kamu yakin. Nah, sebagian orang tarekat-tarekat sufiah memahami yakin, betul-betul yakin. Oleh karena itu, menyembah Allah itu ada batasnya. Sampai kapan? Sampai yakin. Maka jika kita sudah yakin betul tentang diri Allah, istilah mereka sudah level makrifat, kan syariat, hakikat, makrifat, gitu ya. Ah, maka sudah tidak perlu sholat lagi. Tidak perlu puasa lagi. Mana dalil? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah sampai kamu yakin. Mereka lupa bahwa yakin difahami oleh Rasul dan para sahabat sebagai apa tadi? Mati. Maka sembahlah Allah sampai kamu mati. Tapi di ayat itu, di akhir surat Al-Hijr itu, sembahlah Allah sampai kamu yakin. Maksudnya sampai kamu mati. Mana dalil? Utsman bin Mad'un. Ketika Utsman bin Mad'un meninggal, maka Nabi mengatakan, "Amma Utsman qad ja'ahul yakin." Utsman telah kedatangan al-yakin. Maksudnya telah mati. Karena sesuatu yang sangat diyakini dalam kehidupan kita ini adalah mati. Pasti, enggak mungkin tidak. Ya. Antum yang sedang nulis skripsi nanti akan sebentar lagi akan diwisuda, yakin enggak? Pasti enggak? Enggak. Antum yang sedang mempersiapkan undangan mau nikah seminggu lagi, pastikah antum nikah seminggu lagi? Tidak, belum tentu. Dan seterusnya, enggak ada yang yakin. Tapi bahwa antum akan mati, saya akan mati, pasti? Pasti, yakin. Tepat sekali bahasa ini. Ya, maka sengaja Allah memilih bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran dan Sunnah. Ya, dan bahasa Allah dengan seluruh manusia nanti di akhirat. InsyaAllah. Ya, kita bersoal jawab. Apa yang didiskusikan Khalid bin Walid dengan pemimpin Romawi tadi sehingga berbalik masuk Islam? Belum tadi ya. Jadi penasaran si Josh ini rahimahullah mendengar kebesaran nama Khalid yang dikenal dengan apa? Apa gelar Khalid? Iya, Saifun min Suyufillah. Pedang di antara pedang-pedang Allah. Pedang Allah banyak. Salah satunya Khalid bin Walid. Diriwayatkan Khalid bin Walid ketika mengayunkan pedang tidak pernah meleset. Tepat sasaran. Itulah Khalid bin Walid. Sebagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas atas doa Nabi, Allahumma ajib da'watahu wa saddid ramyatahu. Ya Allah, kabulkan doa-doa Sa'ad dan tepatkan sasaran anak panah Sa'ad. Maka semenjak Nabi berdoa ini, para sahabat menyaksikan setiap kali Sa'ad memanah belum pernah tidak mengenai sasaran. Ini salah satu mukjizat dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah generasi-generasi pilihan. Nah, si Josh ini berkesempatan bertemu dengan Khalid bin Walid pada Allah, maka bertanya, penasaran, yang ditanyakan oleh si Josh adalah, betulkah Allah menurunkan pedang dari langit kepada nabimu, lalu nabimu memberikan pedang itu kepada anda? Pertanyaan ini tidak basa-basi, betul-betul pertanyaan, dikiranya seperti itu. Ini saking hebatnya Khalid, saking hebatnya para sahabat di mata orang-orang kufar, yang notabene adalah mereka super power. Kalau sekarang Amerikanya begitu, berhadapan dengan kaum muslimin, luar biasa mereka ketakutan. Ya, dijawablah dengan jujur oleh Khalid, bukan seperti itu. Itu hanya yang keluar dari lisan Nabi, bahwa aku adalah Saifun min Suyufillah. Lalu ceritalah dengan singkat bahwa kami dulu adalah bangsa yang tidak tahu apa-apa. Ya kan? Kan tidak dikenal oleh Romawi, Parsi, Yahudi. Bahkan Yahudi enggak nyangka kalau Nabi terakhir muncul di Mekah. Yahudi sangat yakin bahwa Nabi terakhir yang sebentar lagi akan muncul itu dari kalangan Yahudi. Karena ribuan Nabi selalu Yahudi, Bani Israel. Enggak ada yang Bani Ismail. Semuanya dari keturunan Ishak, Yakub, Yusuf, Musa terus ke bawah. Enggak ada yang dari keturunan Hajar, Ismail ke bawah, enggak ada. Kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak nyangka. Jadi tidak ada apa-apanya Mekah itu. Lalu muncullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau membawakan wahyu dari Allah. Lalu kami mengikuti beliau, kami taat kepada beliau, dan seterusnya, dan seterusnya. Penjelasan singkat dari Khalid bin Walid, seorang komandan pasukan, bukan seorang alim seperti Ibnu Mas'ud, Abu Hurairah, Abdullah bin Amr bin As, bukan. Khalid bin Walid tidak menonjol di periwayatan hadis, ahli tafsir, ahli hadis, ahli fikih, tidak. Tetapi ahli perang. Tapi berbicara tentang Islam dengan sederhana, dimengerti oleh si Josh yang kafir ini, dan akhirnya si Josh ini diberi hidayah oleh Allah, bersyahadat di situ, masuk Islam, ya. Dan kemudian perang membela Islam dan mati di hari 7. Maka saya katakan Josh rahimahullah, ya, bukan radhiyallahu anhu, karena bukan sahabat. Bertemu dengan sahabat, tapi bukan sahabat. Nah, kira-kira seperti itu. Bagaimana dakwah para wali songo sehingga muslim di Indonesia dikatakan muslim keturunan para wali dulu, dan kita tidak boleh menghilangkan usaha mereka dalam dakwah? Tentu ya, sekedar seandainya benar ya, kita tidak tahu karena tidak ada sanad. Kalau ada sanadnya kan bisa diteliti. Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah itu menceritakan tentang kisah Rasulullah, kisah Abu Bakar, sabda-sabda Nabi, ucapan Abu Bakar, itu semua dengan sanad. Oleh karena itu bisa diteliti benar dan salahnya. Ini satu-satunya ilmu, hanya Islam satu-satunya yang memiliki ilmu ini. Selain Islam tidak ada. Tanyakan kepada orang Yahudi, Nasrani, Majusi, Buddha, Hindu, kan agama mereka kan ribuan tahun yang lalu. Mereka tidak punya sanad. Sanad adalah milik kaum muslimin. Hanya kaum muslimin yang memiliki. Nah, adapun sejarah Wali Songo tidak ada sanadnya. Kan sulit untuk mengecek kebenarannya karena enggak ada sanad. Karena sanad itu senjatanya seorang muslim. Gitu. Yang diketahui oleh para ulama sahih dan tidaknya. Seandainya benar bahwa mereka para wali ini yang mengajarkan, mendakwahkan Islam, tentu kita doakan kepada Allah agar mereka mendapatkan ampunan, diterima amalnya, dan seterusnya. Tapi bukan berarti bahwa semua yang diajarkan oleh mereka pasti benar. Jangankan mereka, Imam Syafi'i. Apakah seluruh ucapan Imam Syafi'i dalam Al-Um dari halaman pertama sampai halaman terakhir benar semua? Tentu tidak. Apakah semua ucapan Imam Bukhari dari awal sampai akhir benar semua? Tentu tidak. Kalau benar semua berarti beliau jadi seorang Nabi. Kan hanya Nabi yang ucapannya pasti benar, maksud. Ya. Oleh karena itu ketika kita belajar dan kita tahu bahwa Rasul dan para sahabat tidak pernah mengadakan selamatan kematian 3 hari, 7 hari, 40 hari, maka kita katakan bahwa itu batil. Tidak, kullu bid'atin dhalalah, kullu dhalalatin finnah. Walaupun itu diajarkan oleh Wali Songo, begitu. Jadi patokan kebenaran adalah Rasul yang diikuti oleh para sahabat, bukan Wali Songo, bukan Imam Syafi'i, bukan Imam Bukhari. Mereka ulama-ulama kita, yang dari mereka kita bisa dapat ilmu. Tapi bukan berarti bahwa apapun yang keluar dari mulut mereka pasti benar. Gitu ya, kita harus adil. Dan sedikit tentang wali. Wali itu apa sih? Kan Al-Quran sudah menjawab, wali adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun, orang-orang yang beriman, tidak syirik, dan mereka bertakwa. Bertakwa itu apa? Imtisalul awamir wajtinabun nawahi, melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya yang wajib, menjauhi larangan Allah dan Rasulnya yang haram. Nah, itu wali-wali Allah. Jadi syarat wali itu apa? Pertama, tidak syirik, beriman. Beriman tidak syirik. Kalau dia menyekutukan Allah, menyembah kuburan, minta-minta kepada orang yang sudah mati, mencari berkah di kuburan keramat dan seterusnya, gak mungkin dia jadi wali, karena dia itu perbuatan syirik. Wali syaratnya tidak berbuat syirik, dia bertauhid. Yang kedua, melaksanakan perintah Allah yang wajib, sholat, puasa, zakat, haji. Gak pernah sholat duha, gak pernah puasa Senin Kamis, mungkin gak jadi wali? Mungkin gak? Mungkin. Kan syaratnya kan melaksanakan perintah Allah yang wajib, sholat, zakat, puasa, haji. Walaupun sholat duha gak pernah, puasa Senin Kamis gak pernah, tapi jadi wali bisa. Allah tidak akan waganu yattaqun. Kan kita tahu takwa itu apa? Melaksanakan perintah Allah yang wajib. Nah, yang ketiga, menjauhi larangan Allah yang haram. Tidak berzina, tidak minum khamr, tidak berjudi, tidak berbohong, tidak membunuh, tidak korupsi. Ada orang hobi makan jengkol sama pete, mungkin gak jadi wali? Ada orang hobinya makan jengkol sama pete, kalau gak ada jengkol gak makan misalnya ya. Bau kan, Rasul gak suka. Haram? Tidak. Mungkinkah jadi wali? Mungkin. Ada orang suka minum khamr, mungkinkah jadi wali? Gak mungkin, karena khamr haram. Jengkol pete tidak haram, walaupun tidak disukai. Ya? Nah, berarti wali Allah itu banyak apa sedikit? Ya, banyak. Ada seorang anak muda biasa bertanya kepada seorang syekh, ya syekh, manil wali? Ya syekh, siapa wali Allah itu? Si syekh ini balik bertanya, antum sholat 5 waktu? Iya. Antum puasa Ramadan? Iya. Antum zakat haji kalau mampu? Iya. Antum tidak minum khamr? Tidak. Tidak berzina? Tidak. Tidak berjudi? Tidak. Syekh ini mengatakan, anta waliyullah, engkau waliyullah. Tidak menyekutukan Allah tentu ya pertamanya. Jadi wali Allah itu ada berapa? Ya, jutaan. Ya. Bagaimana cuma 9? Ya. Bagaimana wali Allah cuma 9? Gitu. Kira-kira di sini ada enggak wali Allah? Ada insyaallah. Asal tadi tidak menyekutukan Allah, dia bertauhid dengan rububiyahnya, uluhiyahnya, asma wa sifatnya, sederhana itu. Kemudian melaksanakan semua perintah Allah yang wajib, menjauhi larangan-larangan Allah yang haram. Maka antum waliyullah insyaallah. Bagaimana cuma 9? Nah, sekarang saya nanya, mana yang lebih tinggi derajatnya? Wali Allah apa ulama? Nah, ulama apa wali Allah yang lebih tinggi derajatnya? Jawabnya, ulama. Untuk jadi wali Allah cukup dia bertauhid, tidak syirik. Kan penjabaran rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat kan sederhana. Walaupun antum enggak tahu istilahnya, Tapi antum yakin bahwa satu-satunya yang menurunkan hujan adalah Allah. Satu-satunya yang menghidupkan mematikan adalah Allah. Satu-satunya yang memberi rizki adalah Allah. Nah, berarti antum sudah bertauhid rububiyah, walaupun enggak tahu dalilnya. Kemudian antum yakin bahwa tidak boleh ada yang diseru kecuali Allah. Tidak boleh mengatakan ya Jibril, ya Rasulullah, ya Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, berarti antum sudah bertauhid uluhiyah. Kemudian antum yakin bahwa tidak boleh ada nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus selain Allah. Maka antum tidak boleh bernama Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus. Dan antum yakin bahwa Allah bersifat dengan sifat yang tidak dimiliki oleh satu makhluk pun dalam hakikat. Dalam nama tentu ada. Allah punya wajah, kita punya wajah. Allah hidup, kita hidup. Allah berilmu, kita berilmu. Allah mendengar, kita mendengar. Allah melihat, kita melihat. Tetapi pada hakikatnya, penglihatan Allah tidak sama dengan penglihatan kita. Pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran kita, dan seterusnya. Antum sudah bertauhid asma wa sifat. Ya. Kemudian antum melaksanakan semua perintah Allah yang wajib. Kan sedikit sekali yang wajib ini, sangat sedikit. Kemudian antum jauhi larangan-larangan Allah yang haram, itu pun sedikit. Berzina, minum khamar, berjudi, sedikit. Ya. Itu sudah cukup jadi wali. Walaupun Al-Quran enggak hafal, mustalah al-hadis enggak tahu, kaidah-kaidah ilmu tafsir mawaris enggak tahu, tak masalah. Tapi ulama, dia hafal Al-Quran. Dia hafal, setidaknya tahu tempatnya, apa yang ada di dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan seterusnya. Ya? Nah, kalau ulama cuma 9, mungkin. Kalau wali 9, mustahil. Ya? Nah, di kita, sebaliknya, dikiranya wali itu mbahnya ulama. Ya? Dikiranya wali itu jauh lebih tinggi dari ulama. Keliru. Ulama yang jauh lebih tinggi dari wali. Karena untuk jadi ulama sulit sekali. Hafal Al-Quran, tahu kaidah bahasa Arab, ilmu alatnya, kemudian mustalah al-hadis, kaidah tafsir. Maka sulit mencari ulama di negeri kita ini. Adapun wali banyak. Di lingkungan ana mayoritas muslim. Suatu ketika ana diundang acara maulid atau syukuran lahiran anak dengan tradisi marhabaan, dan ana hadir, bahkan tahlilan juga. Mohon penjelasan asal muasal maulid, rajaban, marhabanan, tahlilan, panjang sekali ini ya. Gak cukup waktunya ya. Maulid saja ya. Maulid diawali oleh Bani Maimun Al-Qaddah, Bani Fatimiyah di Mesir. Dan mereka adalah orang-orang yang beragama Syiah, bukan agama Islam. Karena Syiah dikatakan oleh para ulama dinus Syiah, agama Syiah, bukan firqah lagi. Sudah keluar dari kelompok yang 72. Itulah Syiah. Dan mereka awalnya bukan mengadakan maulid Nabi, tapi maulid Husain, maulid Fatimah, maulid Hasan. Karena yang dipertuhankan oleh mereka itu kan Husain. Kan keluar dari mulut mereka, labbaika, labbaika ya Husain, labbaika ya Husain. Kalau kita kan orang Islam, labbaika ya Allah, labbaika Allahumma, ya kan? Adapun mereka, labbaika ya Husain. Nah, karena usulan dari masyarakat agar diterima sekalian maulid Nabi, jadi maulid Nabi belakangan, maka jadilah maulid Nabi yang akhirnya diberantas oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Cerita ke negeri kita kebalik, justru Salahuddin Al-Ayyubi yang pertama kali mengadakan maulid. Ini salah ya. Afwan, waktu habis, sebentar lagi maghrib. Ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Kita akhiri. Subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.